Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardha. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله dan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah yang mereka cintai seperti mereka mencintai Allah ini yang diistilahkan oleh mereka para ulama al-hubbu ma'allah kecintaan seorang hamba kepada sesuatu bersama dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah letak mahabbah tersebut kemudian dikatakan syirkun fil mahabbah. Kesyirikan di dalam masalah mahabbah. Al-hubbu ma'allah, rasa cinta terhadap sesuatu bersama rasa cintanya kepada Allah. Yang dituntut adalah al-hubbu lillah au fillah. Digandengkan kalimat al-hub di situ dengan harful jar lam atau harful jar fi. Al-hubbu lillah atau al-hubbu fillah. Rasa cinta kepada sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai anbiya karena Allah. Mencintai aulia karena Allah. Mencintai orang-orang yang soleh karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai orang tua karena Allah. Allah memerintahkan untuk berbuat baik. Berbakti kepada kedua orang tua. Termasuk di dalamnya adalah mencintai mereka. Dan kecintaannya tersebut adalah al-hubbu lillah. Rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Atau mencintai anak Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang saleh, mencintai amalan-amalan saleh. Akan tapi terkadang di sana al-hubbu lillah atau al-hubbu fillah. Seseorang terseret yang aslinya adalah al-hubbu fillah atau al-hubbu lillah, akan tapi justru menjadikan dirinya terjerembab dalam al-hubbu ma'allah. Rasa cinta kepada sesuatu bersamaan dengan rasa cintanya kepada Allah. Sehingga terjatuh ke dalam nau'un minasyirik. Salah satu jenis di antara jenis-jenis kesyirikan. Atau bahkan terjatuh ke dalam kesyirikan. Mencintai para wali. Yang harusnya mencintai mereka itu karena Allah. Mencintai mereka itu karena Allah Subhanahu wa taala, mencintai mereka, mencintai orang-orang yang saleh. Sehingga kita pun mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula mencintai orang-orang yang saleh, mencintai para anbiya. Aslinya la al-hubbu lillah au fillah. Rasa cintanya itu karena Allah. Sehingga mendudukannya sebagaimana kedudukan aslinya. Mencintai Nabi karena Allah Subhanahu wa taala. Menolongnya, mendukungnya, menghidupkan ajarannya, sunnah-sunnahnya. Harusnya demikian al-hubbu lillah, akan tapi bencana yang sebenarnya apabila kemudian terseret kepada al-hubbu ma'allah, menjadikan kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu al-hubbu ma'allah. Kecintaannya kepada Nabi sebagaimana kecintaannya kepada Allah. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena fillah. Akan tapi menjadikan kecintaannya kepada Nabi sama seperti kecintaannya kepada Allah. Terjatuh ke dalam kesyirikan yang seperti itu. Masuk dalam ayat ini yuhibbunahum kahubbillah. Yang mereka cintai sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita perlu peringatkan kepada kaum muslimin, jadikan kecintaanmu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah lillah fillah. Karena Allah Subhanahu wa taala, bukan justru menjadikan kecintaanmu kepada Rasul sebagaimana kecintaanmu kepada Allah. Kalau yang seperti ini terjatuh ke dalam kesyirikan, lalu bagaimana kondisinya yang dia kecintaannya kepada Rasulullah lebih besar daripada kecintaannya kepada Allah. Lalu bagaimana kondisinya yang tidak ada rasa cinta sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru mencintai selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kecintaannya kepada Allah tidak ada. Tapi justru yang adalah kecintaannya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Intabi di sana dengan perkara na'un minasyirik. Bahkan seseorang yang dia itu mencintai saudaranya fillah lillah. Seorang perempuan mencintai saudarinya lillah fillah. Atau seorang laki-laki mencintai saudaranya fillah lillah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi kemudian bersamaan dengan itu kecintaannya berubah yang tadinya fillah lillah menjadi ma'allah. Sehingga dia cintai orang yang dia cintai tersebut. Lebih besar kecintaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa cintanya kepada saudaranya yang dicintai itu lebih besar daripada kecintaannya kepada Allah. Bahkan dia adalah orang yang selalu diingat di dalam hatinya. Selalu diingat dalam setiap waktunya. Sehingga seolah-olah dia jadikan orang tersebut seperti berhala yang hatinya beriktikaf di hadapannya. Maka yang dia cari adalah ridha dari orang yang dicintainya tadi. Bahkan ada di sana semacam takarrub, berusaha untuk mendekatkan diri. Bagaimana supaya orang yang dicintainya tersebut menjadi ridha terhadapnya, dekat kepadanya. Yang seperti ini dikatakan oleh mereka para ulama terjatuh dalam nau'un minasyirik. Berhati-hati terjatuh ke dalam salah satu jenis kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga perlu untuk kemudian apabila sudah terjatuh di dalamnya maka berusaha dan berupaya. Bagaimana supaya mahabbahnya tersebut normal kembali kepada saudaranya. Bukan al-hubbu ma'allah akan tapi al-hubbu fillah walillah. Sebagaimana awalnya dia mencintai saudaranya tersebut karena Allah subhanahu wa ta'ala. Namun yang demikian butuh perjuangan yang harus dia lakukan. Ketika dia sudah terjerembab, terjatuh dalam rasa cinta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dengan bentuk kecintaan yang demikian. Rasa cintanya kepadanya lebih besar daripada rasa cintanya kepada Allah. Zikirnya dia kepada orang yang dicintainya itu lebih banyak daripada zikirnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau bahkan sama sekali tidak ada di sana zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Halu man hadha? Halul munafiqin. Keadaannya mereka orang-orang munafiqun. Alladina la yadkurunallaha illa qalila. Yang tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala kecuali sedikit atau bahkan sama sekali tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingatnya dia terhadap kekasihnya lebih banyak daripada mengingatnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harapan dia terhadap ridha kekasihnya lebih besar daripada harapan dia terhadap ridha Allah. Takutnya dia terhadap murka kekasihnya lebih besar daripada takutnya dia terhadap murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga engkau lihat orang yang seperti ini akan menjadikan kekasihnya tersebut sebagai yang paling pertama di dalam kehidupannya, yang selalu diingatnya di setiap waktunya, makan, tidur, nah, sebelum tidur, bangun tidur, nah, ketika kegiatan atau ketika enggak ada kegiatan, nah, terjatuh ke dalam yang namanya nau'un minasyirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dihindari dan dijauhi. Nah, jadikan rasa cintanya itu lillah wa fillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kita cukup sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.